dari kita berdua ya. Thank you. kasih banyak Gary sudah temani duet di sini. Semoga. Selamat lagi buat Kojer Community.